pendengar yang kami kasihi. Kemarin Anda sudah mendengarkan program yang memberitahukan kepada kita semua alasan untuk percaya bahwa ada Allah yang menciptakan alam semesta ini. Betul, ada Sang Pencipta alam semesta yang sedemikian indah, sedemikian rapi, dan sedemikian rumitnya hubungan satu bagian dengan bagiannya yang lain. Mustahil tanpa ada Sang Pencipta. Itulah sebabnya kita bersyukur dan kita sungguh-sungguh memahami bahwa ada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini. Namun pendengar yang saya kasih dalam Yesus, sekarang kalau ada Sang Pencipta, kalau ada yang menciptakan kita sebagai manusia yang bisa berpikir, yang bisa berbicara, yang menyadari diri kita sendiri, lagi pula yang dapat memberikan sikap hormat ataupun sikap tidak hormat. Nah, jikalau ada keadaan-keadaan seperti ini, maka kita percaya bahwa Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta dan juga yang telah menciptakan kita semua ini, pastilah dia adalah satu pribadi. Sang Pencipta alam semesta adalah pribadi. Pribadi yang tentu memiliki intelijen yang lebih dari yang diciptakannya. Dia memiliki kemampuan komunikasi yang lebih dari kemampuan komunikasi ciptaannya. Nah, itulah sebabnya kita juga percaya bahwa pastilah Sang Pencipta berkomunikasi dengan ciptaannya yang diciptakan dengan kemampuan berkomunikasi. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Sang Pencipta yang dalam bahasa Inggris dipanggil God, dan di dalam bahasa-bahasa lain juga, bahasa Yunani dipanggil Theos, dan di dalam bahasa Arab dipanggil Allah. Sang Pencipta ini, dia ingin berkomunikasi dengan ciptaannya. Dan dia menciptakan dua ciptaan yang juga memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki kesadaran diri, yaitu malaikat dan manusia. Nah, Allah, di mana dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya, karena bahasa Indonesia mengambilnya dari bahasa Arab, Allah Sang Pencipta ingin mengkomunikasikan dirinya kepada ciptaannya. Dan kita tahu bahwa dia sangat ingin ciptaan yang dia ciptakan dengan diberikan kehendak bebas, kemampuan berpikir, bisa memakai semua fasilitas yang dia berikan kepada kita untuk menentukan sikap kita kepadanya. Apakah kita mau bersikap positif kepadanya, atau apakah kita mau bersikap negatif kepadanya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau dia bisa berkomunikasi, bahkan dia memiliki kemampuan komunikasi yang lebih dari semua ciptaannya, maka kita katakan bahwa pastilah ada firman-Nya. Pasti ada firman dari Allah Sang Pencipta kepada manusia. Karena kalau ada Sang Pencipta yang menciptakan manusia yang mampu berkomunikasi, dan malaikat yang mampu berkomunikasi, maka Sang Pencipta itu sendiri, dia adalah pribadi yang mampu berkomunikasi. Kalau begitu, yang manakah firmannya? Atau di manakah firmannya? Ada banyak kitab di muka bumi ini yang dinyatakan orang sebagai firman Tuhan. Atau kitab itu sendiri yang menuliskannya. Atau yang mengucapkan kata-kata dan dituliskan oleh orang. Itu mengklaim bahwa itu adalah firman Tuhan. Ada lebih dari satu tentu. Nah, akal sehat kita tentu bekerja. Bahwa kalau hanya ada satu kitab saja yang berkata bahwa itu firman Tuhan, ya, kita tidak ada pilihan antara mau mempercayainya atau tidak mau mempercayainya. Namun, jika ada lebih dari satu kitab yang menuntut dirinya firman Allah, dan terutama ternyata di antara kitab-kitab itu isinya berbeda-beda, maka tentu kita menjalankan akal sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bahwa jikalau ada satu Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya, dan jikalau ia berbicara, maka dia tidak mungkin berbicara di melalui kitab ini demikian, dan melalui kitab yang lain berbeda lagi, dan melalui kitab yang lain berbeda lagi. Bukankah dengan berbuat demikian, maka dia akan membingungkan ciptaannya? Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jikalau ada lebih dari satu kitab di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman dari Sang Pencipta, atau itu perkataan dari Sang Pencipta, namun isinya satu dengan yang lain ternyata berbeda-beda, maka melalui akal sehat yang diberikan oleh Sang Pencipta itu kepada kita, kita bernalar dan kita menjadi berpikir bahwa tidak mungkin semuanya itu firman dari Allah Sang Pencipta. Tidak mungkin. Lalu, kalau demikian, yang manakah? Yang manakah firman dari Allah Sang Pencipta manusia itu? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak ada cara lain untuk memastikan kitab yang manakah yang betul-betul adalah firman dari Allah. Kita tidak bisa mengutip dari satu kitab untuk kitab yang lain. Karena kalau ada A, B, C, D, E, ada, katakanlah ada 5 kitab yang menuntut dirinya adalah firman Allah, maka jikalau terbukti kitab A adalah firman Allah, otomatis B, C, D, E bukan. Demikian sebaliknya. Jikalau terbukti kitab E adalah firman Tuhan, maka kitab A, B, C, D itu bukan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya untuk mengetahui kitab manakah yang betul-betul firman Tuhan di antara begitu banyak kitab yang menuntut dirinya firman Tuhan, itu bukan melalui pernyataan dari kitab yang lain. Karena kita tidak mungkin memakai pernyataan itu, sebab jikalau nanti terbukti kitab A adalah firman Allah, maka kitab B, C, D, E bukan firman Allah. Lalu bagaimanakah mungkin kita memakai pernyataannya untuk membenarkan kitab A itu firman Allah? Nah, kalau begitu, bagaimanakah caranya manusia bisa mengetahui yang manakah yang betul firman Allah. Padahal ini sangat-sangat penting. Sebab, jikalau kita gagal mengidentifikasi kitab manakah yang betul-betul firman Allah, maka kita akan salah mengikuti petunjuk. Maka kita akan salah memilih. Dan jikalau kita salah memilih, salah meyakini, yang sebenarnya bukan firman Allah, kita yakini itu sebagai firman Allah, maka kita akan dalam bahaya besar. Maka kita akan dituntun untuk menuju ke jalan yang salah. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk mengetahui kitab manakah yang betul-betul adalah firman dari Allah yang benar, maka kita harus sungguh-sungguh. Kita betul-betul harus sungguh-sungguh menyelidikinya. Tidak mungkin semua kitab yang menuntut dirinya firman Allah itu betul-betul firman Allah. Tidak mungkin. Akal sehat kita tidak bisa menerima itu. Mengapa? Karena jikalau ada Allah pencipta langit dan bumi, yang maha benar, yang maha tahu, yang maha kudus, yang maha adil, maka dia hanya perlu berbicara kepada manusia melalui satu kitab saja. Dia tidak mungkin melakukan hal-hal yang membingungkan kita dengan berbicara kepada kita di kitab ini berbeda, di kitab yang lain berbeda lagi, berbeda lagi, berbeda lagi, sehingga membingungkan kita. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam kita menyelidiki kitab manakah yang betul-betul firman Allah, tidak boleh kita lalai untuk menyadari bahwa selain ada Allah sang pencipta langit dan bumi, ada sejumlah malaikat yang memberontak kepada Allah, dan mereka itu diberi nama lain, yaitu iblis. Dan iblis sangat berkepentingan untuk membuat manusia tidak berhasil mengidentifikasi yang manakah firman Allah. Dan iblis juga berkepentingan agar manusia mempercayai kitab yang bukan dari Allah sebagai firman Allah. Dan ya, iblis sangat berkepentingan untuk juga mendorong orang menuliskan kitab dan kemudian mengklaim itu firman Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita harus sanggup atau kita harus berusaha untuk mengetahui sebenarnya kitab manakah yang betul-betul firman Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena jikalau kita mempercayai sembarangan kitab sebagai firman Allah, maka kita pasti akan disesatkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lalu bagaimanakah caranya kita mengidentifikasi firman Allah yang benar? Bisakah kita terima jikalau ada seseorang, katakanlah dia pergi jalan-jalan ke hutan, kemudian dia keluar dari hutan dan dia berkata bahwa dia mendapat wahyu, dan kemudian dia menulis buku, atau orang lain mencatatkan apa yang dia ucapkan, dan kemudian dikatakan bahwa itu firman Allah. Maukah kita mempercayainya? Atau bolehkah kita mempercayainya tanpa berpikir? Seandainya seorang bernama Tono, lalu dia mendaki bukit, lalu dia pergi ke sebuah gua, kemudian dia bertapa di situ, kemudian dia keluar, dan dia berkata bahwa Allah sudah berbicara kepadanya. Dan kemudian dia mengucapkan, mengajarkan banyak hal. Dan kemudian orang yang mengikutinya menuliskannya. Dan mereka berkata, itu firman Allah. Maukah Anda mempercayainya? Saya tidak. Saya tidak. Saya akan berpikir dan saya akan berusaha untuk mengerti. Sebenarnya, di antara begitu banyak kitab yang menuntut dirinya firman Allah, sesungguhnya yang manakah yang betul-betul firman Allah? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yang manakah? Nah, tidak ada cara lain ya, selain melalui circular reasoning. Circular reasoning. Ya. Jadi, kita harus berpikir sedemikian rupa. Terutama, karena kita manusia diciptakan sebagai makhluk yang bebas berpikir. Kebebasan berpikir, kebebasan memilih, kebebasan untuk mempercayai sesuatu, itu adalah hak asasi kita sebagai manusia. Jadi kita sebagai manusia yang bebas berpikir, kita sebagai manusia yang bebas mempercayai sesuatu yang kita yakini benar. Nah, itulah manusia. Siapapun yang melarang orang lain berpikir, siapapun yang melarang orang lain untuk mempercayai sesuatu yang dia yakini benar, orang itu melanggar hak asasi manusia. Karena adalah hak asasi manusia untuk berpikir dan mempercayai sesuatu benar atau salah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, tadi saya katakan bahwa satu-satunya cara untuk mengetahui kitab manakah di muka bumi ini yang begitu banyak itu yang menuntut dirinya firman Tuhan, betul-betul adalah firman Tuhan. Yang manakah? Yaitu kita memakai cara circular reasoning. Apa itu circular reasoning? Jadi berpikir yang bersifat saling membuktikan. Bolak-balik, saling membuktikan. Nah, demikian. Jikalau betul ada Allah pencipta langit dan bumi yang maha benar, yang maha benar, dan kemudian Allah pencipta langit dan bumi yang maha benar ini berfirman, maka firmannya mestinya tidak ada salah. Firmannya mestinya tidak ada salah. Oleh sebab itu, kita balik. Kitab manapun di muka bumi ini yang mau menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, maka sesungguhnya tidak boleh ada kesalahan di dalam dirinya. Jadi Allah yang maha benar berfirman, dan kitab manapun di muka bumi ini menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, dia tidak boleh ada salah. Jadi firman yang benar membuktikan dirinya dari Allah yang maha benar. Allah yang maha benar berfirman, dan dia menunjukkan dirinya maha benar melalui firmannya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapakah saya percaya pada Alkitab? Itu adalah karena saya sudah membacanya dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dan tidak mendapatkan kesalahan di dalamnya. Tidak mendapatkan kesalahan. Saya bukan hanya membacanya satu kali, dan sudah membacanya berkali-kali, dan tidak mendapatkan kesalahan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betulkah tidak ada kesalahan? Oh ya, yang seringkali dikritik sebagai kesalahan, ternyata diselidiki itu adalah karena kesalahpahaman. Karena apa? Karena hal-hal yang bersifat sejarah di masa lampau, perjanjian lama, itu Tuhan memakai 3 kelompok orang menuliskannya. Ibaratnya kalau sekarang ini, 3 koran memuatnya. Dan untuk hal-hal catatan tentang peristiwa yang terjadi di perjanjian baru, peristiwa Tuhan Yesus, Allah malah memakai 4 orang untuk mencatatnya, yaitu 4 Injil. Ibaratnya itu dimuat kalau peristiwa sekarang ini di dalam 4 surat kabar atau koran. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu ada hal-hal yang kelihatannya berbeda atau bertentangan, tetapi ternyata diselidiki itu hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Mengapa? Karena itu dimuat oleh 3 koran. Atau di perjanjian baru oleh 4 koran. Ya, oleh 4 orang yang menulisnya. Digerakkan untuk menulis. 4 orang. Sebagai contoh. Ya. Misalnya peristiwa Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya mau menyeberangi Danau Galilea. Kemudian terjadilah angin ribut, gelombang besar, dan perahu yang mereka pakai hampir tenggelam. Nah, murid-murid yang ketakutan karena perahu mereka hampir tenggelam, itu berteriak. Nah, ada catatan perbedaan teriakan mereka di dalam Injil Matius, di dalam Injil Markus, dan di dalam Injil Lukas. Teriakannya kok berbeda. Nah, pengeritik berkata, manakah yang benar? Mengapa bisa berbeda? Oh, kita menjawab, tentu. Mengapa? Ya, karena di dalam kapal itu ada lebih dari 1 orang. Ada 12 orang murid. Sementara kapalnya mau tenggelam. Ya kalau begitu, wajar sekali kalau tiap-tiap orang berteriak. Dan sebenarnya bukan hanya ada 3 versi teriakan, bahkan bisa jadi ada 12 versi teriakan. Nah, ini bukan kesalahan. Ini hanya karena perspektif melihatnya yang berbeda. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Alkitab mencatat apa adanya. Apa adanya. Pencatat Alkitab mencatat apa adanya. Kalau ada perbedaan detailnya, oh itu sangat wajar sekali. Justru itu membuktikan bahwa mereka bukan duduk bersama, bersekongkol untuk membuat atau untuk mencatat atau untuk melakukan pembohongan. Mereka mencatat apa adanya. Nah, kalau hari ini, ya, ada banyak koran, dan kalau ada satu peristiwa, katakanlah peristiwa di depan gedung DPR, ada satu koran menulis bahwa ada terjadi demo di depan gedung DPR. Terus ada koran yang lain mencatat katanya, ada demo di depan gedung MPR. Nah, kemudian ada koran yang lain mencatat katanya, ada demo mahasiswa ya, di jalan tol. Katanya. Nah, ini sudah 3 tempat ini. Ya. Di depan gedung DPR, di depan gedung MPR, di jalan tol. Nah, kalau sekarang kita paham. Mengapa? Karena gedung DPR sama dengan gedung MPR. Ya, di depan gedung MPR, DPR itu ada jalan tol. Jalan tolnya diblokir mungkin. Tapi, kalau koran ini yang menulis berbeda-beda, lalu dibaca 2000 tahun kemudian, maka bagi orang yang mungkin ingin mengkritik koran itu, dia akan berkata bahwa, wah, ini tidak benar. mungkin 2000 tahun ke depan, gedung DPR dengan MPR-nya sudah pisah lama. Jadi mengapa yang satu bilang di gedung DPR, mengapa satu dibilang satu mengatakan di gedung DPR, dan mengapa ada lagi yang mengatakan di jalan tol? Mungkin jalan tolnya sudah tidak ada di gedung DPR maupun gedung MPR. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, ada banyak kesalahpahaman, tapi bukan kesalahan. Nah, oleh sebab itulah kita harus menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Alkitab tidak ada kesalahan. Saya sudah membacanya. Bahkan terhadap ya, hal-hal yang bersifat saintifik, ya, bersifat ilmu pengetahuan. Sebenarnya, sejak kapankah manusia tahu bahwa bumi yang kita tinggalin di permukaannya ini bulat? Menurut catatan sejarah, Galileo adalah orang yang pertama kali mengumumkan bahwa bumi ini bulat. Dan sebenarnya, gurunya, Copernicus, adalah orang yang pertama kali menyadari bahwa bumi ini bulat. Pada waktu pertama kali itu disampaikan kepada khalayak ramai, bahkan bukan hanya masyarakat umum menentang itu, gereja yang saat itu sangat berkuasa juga menentangnya, amat sangat. Bahkan menuntut Galileo untuk mencabut ini pernyataannya. Namun, kalau kita teliti membaca Alkitab, kita bisa dapatkan misalnya di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-22. Yesaya, coba kita lihat, Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-22 berbunyi, Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Dia yang bertata di atas bulatan bumi. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kapankah kitab Yesaya ini ditulis? Ia ditulis oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Masehi. Kalau dibandingkan dengan pernyataan Galileo maupun Copernicus, itu selisihnya lebih dari 2000 tahun. Ternyata 2000 tahun lebih sebelum Galileo dan Copernicus menyadari bahwa bumi yang kita tempati ini bulat, Allah telah menuliskannya melalui Yesaya, yang tidak memiliki alat teleskop atau apapun juga, bahwa bumi ini bulat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa saya percaya Alkitab firman dari Allah yang maha benar? Adalah karena saya sudah membacanya berulang-ulang dan tidak mendapatkan kesalahan di dalamnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda ingin mencari kitab mana yang betul-betul firman dari Allah yang benar, maka Anda harus menyelidikinya dengan sungguh-sungguh. Anda harus banyak bertanya. Anda harus sungguh-sungguh mendapatkan yang benar. Dan kalau ada kitab yang tidak boleh dikritik, kalau dikritik lalu kita mau dibunuhlah, diancamlah, dan lain sebagainya, maka tentu patut sekali kita menaruh curiga yang besar bahwa ada banyak kesalahan di dalamnya. Sebab apa? Kalau tidak ada kesalahan, maka tidak perlu marah, tidak perlu apalagi ngamuk jikalau orang mengkritik kitab itu. Saya katakan bahwa Alkitab tidak ada salah. Anda silakan mengkritiknya. Anda silakan mencari kesalahannya. Karena memang tidak ada kesalahan di dalamnya. Orang Kristen penuh dengan keyakinan. orang Kristen tahu bahwa seringkali poin-poin yang ditunjuk salah itu sesungguhnya hanyalah kesalahpahaman. Sekali lagi, Alkitab dituliskan oleh Allah melalui orang-orang yang diilhaminya. Melalui orang-orang yang diilhaminya dan tidak ada kesalahan. Jadi, Allah yang maha benar berfirman dan firman-Nya pasti benar. Kitab manapun di muka bumi ini yang menuntut dirinya firman dari Allah yang maha benar, dia tidak boleh ada salah. Dan kita temukan satu kitab di muka bumi ini yang tidak ada salah, yaitu Alkitab. Kitab yang lain, Anda silakan menyelidikinya. Ya, Anda boleh mengkritiknya. Dan Anda boleh tentu mengambil keputusan untuk diri Anda sendiri. Karena kita diciptakan untuk bebas berpikir, untuk bebas mengambil keputusan bagi diri kita sendiri. Nah, sekarang, selain Allah itu maha benar, kita yakini, Dia Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci. Allah yang maha suci, kalau Dia berfirman, sepatutnya firman-Nya mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Bukan agak tinggi, tapi mestinya paling tinggi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Adakah di muka bumi ini kitab yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi? Oke, kita boleh mencarinya. Kita boleh menyelidikinya. Dan sepatutnya kita berusaha untuk mendapatkannya. Karena itu berarti dia firman dari Allah yang maha kudus. Bicara kudus itu bicara moral. Kalau Allah yang maha kudus berfirman, firman-Nya mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Saya sudah membaca banyak kitab suci yang lain. Banyak kitab-kitab yang lain yang menuntut dirinya firman Allah. Dan saya tertegun pada Alkitab. Mengapa? Karena Alkitab mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Bukan agak tinggi, tapi yang paling tinggi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya di dalam Alkitablah ada ketegasan bahwa perempuan hanya boleh mempunyai satu suami, dan laki-laki hanya boleh mempunyai satu istri. Hanya di dalam Alkitab. Dan hanya di dalam Alkitablah diajarkan, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Hanya di dalam Alkitablah diajarkan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hanya di dalam Alkitablah ada mengajarkan kita harus hidup kudus. Hidup kudus. Kita harus hati-hati. Jangan menginginkan barang orang lain. Apalagi mencuri. Menginginkannya saja tidak boleh. Hanya di dalam Alkitablah diajarkan kita harus menghormati orang. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Jikalau orang tempeleng pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Jikalau orang menuntut bajumu, berikanlah juga jubahmu. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Bahkan, ya, orang-orang yang percaya pada Alkitab, orang Kristen, kita berkata, Tuhan, ini standarnya terlalu tinggi. Standarnya tinggi sekali. Kami tidak sanggup. Betul. Standarnya tinggi sekali. Sampai kita begitu sulit untuk mengejar standar itu. Dan hampir tidak ada orang yang mencapainya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa? Karena standarnya tinggi. Karena tuntutannya tinggi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Alkitab mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Tidak ada lagi pengajaran moral yang lebih tinggi dari yang diajarkan oleh Alkitab. Orang Tionghoa lumayan bangga dengan pengajaran Konghucu. Pengajaran Konghucu yang katanya golden rule-nya, yaitu janganlah engkau perbuat sesuatu yang engkau tidak mau orang lain perbuat padamu. Ya, betul sekali. Ini pengajaran moral yang lumayan tinggi. Kalau saya tidak mau dihina orang, ya saya jangan menghina orang. Kalau saya tidak mau dikhianati orang, saya jangan mengkhianati orang. Kalau saya tidak mau dipukul orang, ya jelas saya jangan pukul orang. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, betulkah pengajaran Konghucu itu adalah yang paling tinggi nilai moralnya? Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12, Tuhan Yesus mengajarkan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Apa beda dengan pengajaran Konghucu? Bedanya adalah Konghucu mengajarkannya dari sudut pasif. Tuhan Yesus mengajarkannya dari sudut aktif. Konghucu berkata, janganlah engkau perbuat sesuatu yang engkau tidak mau orang lain perbuat padamu. Yesus mengajarkan, segala sesuatu yang engkau ingin orang lain perbuat bagimu, perbuatlah itu padanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus. Konghucu punya pengajaran bagus. Tentu, Yesus punya lebih bagus, lebih tinggi. Kalau semua orang ikut nasihat Konghucu, maka semuanya akan diam, jangan, pasif. Tapi jika semua orang mengikut pengajaran Yesus, maka melakukan kebaikan dengan aktif. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, otaknya Konghucu dibikin oleh Tuhan Yesus. Dibikin oleh yang mengilhamkan kitab ini, Alkitab ini. Dan karena otaknya dibuat oleh Yesus, maka semampu-mampunya dia berpikir hanya sampai di situ. Sang pencipta masih mensisakan satu jurus untuk dirinya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus, jikalau semua orang di muka bumi ini mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan dan sungguh-sungguh menjunjungnya, maka bumi ini, di dunia ini sudah seperti di sorga. Ya, di bumi ini akan seperti di sorga. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Saya heran mengapa. Ya, mengapa ya, pemerintah-pemerintah di seluruh muka bumi tidak mengarahkan rakyatnya untuk mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan. Mengapa? Mengapa mereka tidak melakukan itu? Padahal Alkitab mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dan itu adalah bukti bahwa ia berasal dari Allah yang maha kudus, yang paling bermoral. Sehingga pengajarannya adalah mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sekarang yang ketiga, ya, jikalau ada Allah tadi yang maha benar berfirman, maka firman-Nya pasti tidak ada salah. Yang kedua, jikalau ada Allah yang maha kudus berfirman, maka firman-Nya mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Lalu, yang ketiga, jikalau ada Allah yang maha tahu, jikalau ada Allah yang maha tahu berfirman, maka di dalam firman-Nya, Dia memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah jauh-jauh berlalu, dan juga sanggup memberitahukan kepada kita hal-hal yang belum datang di depan. Dan kemudian ternyata benar. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tahukah Anda bahwa Alkitab kita terdiri dari dua bagian? yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama ditulis sebelum Yesus lahir, 400 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini. Kitab Perjanjian Lama sudah selesai ditulis. Jadi, apakah isinya Kitab Perjanjian Lama itu? Isi dari Kitab Perjanjian Lama adalah janji Allah kepada manusia bahwa Ia akan mengirim Juru Selamat. Di dalam Kitab Perjanjian Lama juga diberitahukan kepada kita bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini, alam semesta ini. Dan di dalam Kitab Perjanjian Lama diberitahukan kepada kita bahwa Allah mengasihi manusia dan ingin mengirim Juru Selamat, menyelamatkan manusia. Dan di dalam Kitab Perjanjian Lama diberikan tanda-tanda Sang Juru Selamat itu. Sang Juru Selamat itu akan datang dari keturunan Seth, akan datang dari keturunan Abraham. Dia berkata di dalam Kitab Kejadian kepada Abraham, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat melalui keturunanmu, yaitu Sang Juru Selamat. Dan juga di dalam Kitab Perjanjian Lama dituliskan, Sang Juru Selamat itu akan lahir di kota Betlehem, di dalam Kitab Mika pasal 5 ayat 1. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, segala sesuatu tentang Juru Selamat dicatatkan terlebih dahulu di dalam Kitab Perjanjian Lama. Barulah kemudian Sang Juru Selamat itu tiba. Luar biasa. Dan apa yang dicatatkan atau dinubuatkan itu ternyata tepat sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hanya Alkitablah satu-satunya kitab di muka bumi ini yang memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang telah jauh-jauh berlalu dan segala sesuatu yang masih jauh-jauh di depan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Alkitab mencatatkan apa yang masih jauh di depan. Ada banyak catatan Alkitab mengenai hal yang jauh di depan. Dan juga ada catatan yang nubuatan yang agak dekat. Contohnya, ketika Tuhan Yesus berjalan di Bait Allah di situ, pada zaman itu Bait Allah adalah gedung yang termegah, dibangun makan waktu 46 tahun. Bayangkan. Dan ketika Tuhan Yesus berjalan di situ, Dia berkata kepada muridnya, lihatlah engkau, katanya, nanti tidak ada satu pun batu akan dibiarkan terletak di atas yang lain dari gedung ini. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, murid-muridnya waktu itu pasti heran. Dan yang lebih heran lagi itu adalah para penentangnya. Karena Tuhan Yesus mengucapkannya tahun 30 sekian. Tetapi penggenapannya bagaimana? Sekitar tahun 70, bangsa Yahudi memberontak terhadap pemerintah Romawi yang menjajah mereka. Dan kemudian pemerintah Romawi mengirim pasukan besar dipimpin oleh Jenderal Titus mengepung kota Yerusalem. Dan kemudian, singkat cerita, kota itu dihancurkan, Bait Allah dibakar. Dan setelah peristiwa pembakaran itu, karena Bait Allah dibuat dengan lapis emas dan banyak perkakasnya dari emas, penduduk yang sisa datang ke situ untuk memungut emasnya. Dan emas yang meleleh ke dalam batu-batu, itu dipecahkan batunya untuk mengambil emasnya. Sehingga betul-betul seperti yang Tuhan Yesus gambarkan, tidak ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas yang lain. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Kalau ada Allah yang maha benar berfirman, maka firman-Nya mestinya tidak ada salah. Dan kalau ada kitab di muka bumi ini yang tidak ada salah, dia firman dari Allah yang maha benar. Dan kalau ada Allah yang maha kudus berfirman, dan firman-Nya mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Dan kalau ada di muka bumi ini firman Allah, dia seharusnya mengajarkan standar moral yang paling tinggi. Kitab manakah yang mengajarkan standar moral yang paling tinggi? Dan kalau ada Allah yang maha tahu berfirman, maka firman-Nya di muka bumi ini mestinya sanggup memberitahukan segala sesuatu yang sudah jauh-jauh berlalu dan masih jauh-jauh di depan. Dan hanya Alkitablah yang memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Kalau ada Allah yang maha kasih berfirman, maka firman-Nya menunjukkan kasih Allah yang terbesar. Di kitab manakah ada pernyataan kasih Allah yang terbesar? Hanya di dalam Alkitab, yang bunyinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anak-Nya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah ditunjukkan. Kalau ada Allah yang maha adil, kalau Dia berfirman, maka firman-Nya seharusnya mengajarkan keadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada pengajaran yang lebih adil dari yang diajarkan di dalam Alkitab. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Alkitab adalah firman Allah. Satu-satunya firman Allah. Dia bukan salah satu firman Allah, tetapi Dia adalah satu-satunya firman Allah. Karena Allah tidak mungkin berbicara melalui Alkitab, lalu kemudian melalui kitab yang lain lagi, dan kitab yang lain lagi, dan kitab yang lain lagi, dan kemudian isinya berbeda-beda. Tidak mungkin. Akal sehat kita tidak menerima itu. Kalau ada Allah yang benar, yang satu itu, kalau Dia berfirman, Dia hanya berfirman di satu kitab. Dan kalau kitab A firman Tuhan, maka kitab B, C, D, E bukan. Demikian juga sebaliknya. Kalau kitab B firman Tuhan, maka kitab A, B, C, dan E bukan firman Tuhan. Oh, pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mendapatkan kitab yang betul-betul adalah firman Tuhan, ini adalah urgen, ini adalah penting. Mengapa? Karena ya, dari situlah kita mengetahui kehendak Allah. Dari situlah kita tahu jalan menuju ke surga. Banyak orang berkata bahwa, oh ya, saya akan masuk surga. Mengapa? Ya karena saya lumayan baik. Saya berbuat lumayan baik. Sekarang saya tanya, apakah masuk surga itu pakai aturan kamu atau pakai aturan Tuhan yang punya surga itu? Nah, kalau pakai aturan Tuhan yang punya surga itu, di manakah aturannya dituliskan? Di kitab manakah aturannya itu dituliskan? Maka kita harus mendapatkan kitab itu, dan kemudian kita harus mengetahui aturan yang Tuhan tetapkan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi, mendapatkan kitab yang betul-betul adalah firman Tuhan sangatlah urgen. Sangatlah urgen. Mengapa? Karena itu sama dengan mendapatkan petunjuk dari Sang Pencipta langit dan bumi. Petunjuk apa? Oh, petunjuk mengenai bagaimana cara kita masuk surga. Petunjuk bagaimana kita harus bersikap di muka bumi ini. Bagaimana kita hidup di muka bumi ini. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, marilah saya mengajak Anda menyelidiki kitab-kitab. Ya. Tidak bias, kita fair, kita menyelidiki kitab-kitab yang menuntut dirinya adalah firman Allah. Dan marilah kita selidiki dengan seksama, penuh dengan kesadaran, dan penuh dengan kecerdasan. Dan saya ingin mengajak pendengar sekalian, kita selidiki Alkitab. Kita betul-betul selidiki Alkitab. Jangan mempercayai sesuatu karena kita dilahirkan di lingkungan itu. Jangan menerima iman warisan. Tapi marilah kita beriman dengan penuh kecerdasan. marilah kita mempercayai sesuatu yang kita yakini benar. Dan keyakinan kita harus penuh dengan dasar. Tuhan memberikan kita akal budi. Dia berikan kita kemampuan berpikir. Dan dia mau kita memakai kemampuan berpikir yang dia berikan kepada kita untuk mencari kehendaknya. Itu artinya untuk mencari kitab manakah yang betul-betul adalah firman-Nya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sampai di sini penguraian yang saya ingin bagikan kepada Anda, yang adalah merupakan dasar kepercayaan saya. Dan ini hanyalah satu kesaksian. Sekali lagi, ini tidak dipaksakan. Makanan yang enak hanya boleh ditawarkan, tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan, sangat mungkin itu racun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, marilah kita pelajari Alkitab. Mari selidiki. Saya sudah menyelidikinya dan saya tahu itu firman Allah. Sampai di sini perjumpaan kita. Saya kembalikan kepada operator. Amin.